Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan dhanna wa akhwatiha dan beberapa tugas tadi telah dikerjakan. Tinggal tersisa tamarin yang disebutkan di sini. Tayyib. Al-awwal ibda' min bakhtiyar. Atau sebelumnya dibaca dulu na'am tugasnya. Nah, ikra' ya Umar. Warfa' sawta. Nah, asanta ayyinil af'al an-nasikhata fil ayatil atiyati wa bayyin maf'ulai kulli fi'lin minha. Nah, tentukan fi'il-fi'il nasikh pada ayat-ayat berikut ini dan jelaskan dua maf'ul dari tiap-tiap fi'il. Nah, di antara fi'il-fi'il yang disebutkan di bawah ini. Tayyib, al-awwal, ikhtiyar. Alam naj'alil arda mihada. Al-fi'lun nasih, naj'al. Naam, al-mahulul awwal, al-arda. Al-mahulul thani mihada, naam. Baik, sahlun juga. Indah ya Muhammad Panimbang. Naam. Fi'il nasih. Fi'ilnya saja. Berarti wajada. Naam. Terus maful awal. La. Al-maf'ul al-awwal dhamir kaf wa wajadaka wa wajadaka kaf maf'ul awwal. Terus maf'ul tsani a'ilan. Maf'ul yang kedua a'ilan. Paham tidak? Baik. Kemudian yang ketiga, Kasha. Bila sih ya raw, terus ya raw dah nama, ha? Mahu lawan, demir, demir yang mana? Yang mana? Ya raunahu berarti ha ini. Dhamir apa ini? Dhamir muttasil. Terus maf'ul kedua ta'idan. Terus sudik. Bil nasinya yahsabu. Terus maf'ul awal dhamir yang mana? Mana? Oh, dhamir apa ini? Muttasil atau munfasil? Tadi yang itu berat apa? Muttasil atau munfasil? Ini salah satu dari keduanya. Muttasil itu yang bersambung, munfasil yang terpisah. Berarti di sini jelas apa? Muttasil yang bersambung. Jangan terbolak-balik, nanti mukanya terbalik juga. Dan kemudian mana apa tadi? Jahil. Al-jahilu sebagai apa? Berarti belum paham. Masa al-jahilu sebagai maf'ul tsani? Agniya'a. Tapi nebak-nebak ya. Nam. Sayyid. Maf'ul awal namirha padahum. Maf'ul tsani agniya. Al-jahilu sebagai apa? Sebagai apa ikra? Fa'il. Nam. Terus dibaca tugasnya. Nah, dhafil makanil khani fi'lan munasiban min akhawati dhanna fi ma yali. Maknanya letakkanlah pada tempat yang kosong itu yang sesuai, yang sesuai dari saudara-saudara guna pada baik, letakkan pada tempat yang kosong fi'il yang sesuai dari akhwat dhanna. Nah, pada pertanyaan berikut ini al-awwal Hasan. Zanantul ma'a jariyan. Baik, terus jangan dhanna semua. Za'amtul bi'ra amiqatan. Maknanya apa? Aku menyangka sumur itu dalam. Terus apa menjelban? Naam. Alimtul ibna muhadzabat. Aku yakin anak itu naam muhajjab tertitik. Terus ini lebih mudah. Ra'aitu Zaidan Siddiqan. Siddiqan atau Siddiqan? Kalau sadiqan bagaimana? Kalau siddiqan bagaimana? Cocoknya. Sekarang saya ikut antum saja. Sadiqan. Berarti yang lebih tepat apa? Hah? Apa? Aku menjadikan Zaid sebagai teman. Berarti jadinya apa? Hah? Ja'altu atau ittakhadtu Zaidan shadiqan. Kalau shadiqan berarti apa? Danantu atau za'amtu atau khintu. Nah, sangkaan. Aku menyangka Zaid itu jujur. Baik. Seorang yang jujur. Arif. Naam, ahsanta. Alim tu fi'lun mudhari'un mabniun 'ala as-sukun li ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Naam, wa ta. Naam, afwan. Fi'l madhi, ahsanta. Fi'l madhi mabniun 'ala sukun. Ana bilang apa tadi? Mudhari'. Tayyib, berarti masih. Naam, antum masih nyala. Enggak tidur. Naam, alim tu fi'lun madhi mabniun 'ala sukun bi ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-istifala maf'ulun bih awwal mansubun wa 'ala madrasihi fathah. Fil mawlid al-bab harfu jarrin mabniun 'ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Al-mawlid apa? Ismun majrurun bil ba' wa 'alamat jarrihi kasrah. Bid'atan maf'ulun bi tsani. Mansubun wa 'alamat nasbihi. Baik, dengan ini kita selesai dari bab nawasikh qabilah. Dan di murojaah dari apa? Kalam sampai dhamman. Baik. Kemudian tugasnya sekarang tadi ada ini untuk menyusunnya yang banyak keliru. Nah, sekarang menambahkan kalimat bahasa Indonesianya dibuat bahasa Arabnya biar kelihatan yang benar atau salah. Karena kalau buat sendiri-sendiri kadang tidak diketahui yang benar dan yang salahnya. Tayyib. Adalah Aisyah itu seorang yang mulia. Yang kedua, sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat pemiliknya. Sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat pemiliknya. Aku yakin bahwasanya maksiat akan bermadarat bagi pelakunya. Aku yakin bahwa maksiat akan bermadarat bagi pelakunya. Muhammad seorang yang cerdas, tapi jarang mengerjakan tugas. Muhammad seorang yang cerdas, tapi jarang mengerjakan tugas. Yang kelima, aku melihat gunung itu seakan-akan seperti teh. Seperti apa? Seperti benteng yang menjulang. Aku melihat gunung itu seperti benteng yang menjulang. Ini request dari Amir Ridwan. Menjulangnya tinggi sama enggak apa-apa. Terus jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesarmu. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesarmu. Nah, baik. Tata anu, ya, saling bantu. Nah, kerjasama tidak apa-apa kawan, kira ketika baru mengerjakan tugas ini. Sehingga apa tahu kesalahan-kesalahan. Yang kesalahan tadi, misalnya dalam idhofah, masih keliru-keliru diperhatikan. Karena dengan latihan, seorang akan semakin mahir. Baik, barakallahu fikum, nafkah di jihadah, subhanallah.